halus jari tangannya. Kukunya kadang berganti warna, merah indah warnanya. Matanya dapat memikat, bibirnya bisa dicium. Bila tidur matanya tertutup, langkahnya penuh pesona. Dialah we namanya wanita, wanita, wanita.